Faslun fi sholatil aidain. Fasal menjelaskan tentang dua sholat aid. Wa sholatul aidaini ayil fitri wal adha sunnatun mu'akkadah. Melakukan dua sholat id, yaitu sholat idul fitri dan sholat idul adha, hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah artinya kesunahan yang kuat. Waktu suru jama'atan. Dan sholat id ini disyariatkan untuk dilakukan dengan berjamaah. Limun faridin wa musafirin wa hurin wa abdin wa hunfa wa mru'atin la jamilatin wa dhati hayah. Kesunahan ini berlaku bagi orang, bagi siapapun, artinya disyariatkan berjamaah tetapi juga bisa dilakukan sendiri. Dan juga disunahkan untuk orang musafir, orang yang bepergian, merdeka, yang berstatus merdeka ataupun budak, hunfa, dan juga disunahkan untuk perempuan. Namun perempuan yang tidak cantik dan tidak memiliki tubuh yang menarik. Amal ajuzu fatah durul aida fi thiyabi baitiha biratib. Bagi perempuan yang sudah tua, dia disunahkan untuk hadir, mendatangi sholat id, melakukan sholat id, tetapi dia diharuskan untuk memakai pakaian yang digunakan sehari-hari. Tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang menggunakan pakaian yang mencolok, yang biasa digunakan untuk bepergian. Dan juga disunahkan tidak menggunakan pewangian. Jadi wanita yang mendatangi sholat id ini kesunahannya tidak menggunakan wangi-wangian dan menggunakan pakaian yang biasa dipakai sehari-hari. Waktu sholatil idi ma baina thulu'i syamsi wa zawaliha. Waktu melakukan sholat id adalah dimulai dari terbitnya matahari hingga matahari zawal. Zawal atau bergeser ke arah barat dari tengah langit. Wahya ay sholatul aidi rokatan. Sholat id berjumlah dua rokaat. Yuhrimu bihima biniyati idil fitri awil adha. Wahya'ti bitu'a il iftitah. Jadi sholat id berjumlah dua rokaat dan di saat takbiratul ihram itu diniati untuk melakukan sholat idul fitri atau idul adha. Dan sholat setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, doa pembukaan sholat. Ini wajhatu hingga akhir. Wa yukabbiru fir rokaatil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Dan setelah membaca kesunahan doa iftitah, lalu takbir di rokaat pertama sebanyak 7 kali takbir. Jadi 7 kali takbir, yang 7 itu tidak menghitung takbir untuk takbiratul ihram. Tsumma yata'awwadu wa yaqra'ul Fatihah. Setelah takbir 7 kali lalu membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan kemudian membaca surat Al-Fatihah. Tsumma yaqra'u ba'daha surata Qaf jahron. Lalu setelah membaca surat Fatihah disunahkan membaca surat Qaf. Jadi kesunahannya surat yang dibaca di sholat id sebenarnya panjang, yaitu surat Qaf. Dan bacaan ini disunahkan untuk dibaca keras. Wa yakabbiru fi raka'ati tsaniyati khamsan siwa takbiratul qiyam. Dan di rakaat kedua takbir yang diucapkan adalah sebanyak 5 takbir, dan 5 itu tidak menghitung takbir yang diucapkan setelah bangkit dari sujud. Tsumma yata'awwadhu tsumma yaqra'ul Fatihata wa surata tarabat jahron. Lalu setelah melakukan 5 takbir, membaca ta'awud, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Iktarobat. Surat Iktarobat atau surat Al-Qamar. Jadi ini juga panjang ini. Dan bacaan itu dibaca dengan keras. Wa yahtubu nadban ba'dahuma ay rak'ataini khutbatain. Setelah selesai melakukan 2 rakaat, lalu khatib membaca khutbah setelah 2 rakaat. Dan khutbah ini dilakukan 2 kali. Yukabbiru fi ibtida'il ula tis'an wila'an. Di dalam khutbah yang pertama disunahkan untuk membaca takbir sebanyak 9 kali. Wa yukabbiru fi ibtida'il tsaniyati sab'an wila'an. Dan di khutbah yang kedua disunahkan untuk membaca takbir sebanyak 7 kali. Jadi kalau sholat Rakaat pertama takbirnya 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Kalau khutbah, khutbah pertama 9 kali, khutbah kedua 7 kali. Dan takbir yang dibaca di khutbah ini harus mualah, harus tidak ada pemisah yang lama. Walau fasola bainahuma bitahmidin wa tahlil wa tsana kana hasanan. Bila khatib memisah antara dua khutbah dengan mengucap hamdalah, dengan tahlil, mengucap la ilaha illallah dan memuji Allah, maka yang dilakukan itu bagus. Wa takbiru ala kismain. Takbir yang diucapkan di hari raya, baik itu Id ataupun Adha, ada dua macam. Mursalun, yang pertama dinamakan takbir mursal. Wahuwa ma la yakunu akibah sholah. Takbir mursal ialah takbir yang tidak ditentukan oleh waktu setelah sholat. Artinya mengucap takbir itu tidak terkhusus setelah sholat. Wa muqayyadun wahuwa ma yakunu akibah. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad ialah takbir yang disunahkan setelah melakukan sholat. Wa bada'al musannifu bil awal. Lalu musannif, pengarang takrib, memulai menjelaskan takbir yang pertama, yaitu takbir mursal. Faqala wa yukabbiru nakban kullun min dzakarin wa untha wa hadirin wa musafirin fil manazil wa turuki wal masajid wal aswaq min ghurubi syamsi min lailatul id ay idil fitri. Semua orang, baik itu laki-laki, perempuan, orang yang sedang di rumah ataupun sedang berada di perjalanan, mereka semua disunahkan untuk mengucapkan takbir di rumah-rumah mereka, di jalan-jalan, di masjid, dan di pasar. Dan takbir itu waktunya dimulai dari tenggelamnya matahari di malam Idul Fitri. Wayastamirru hadza takbiru ila ayyadkhulal imamu fi sholati lil id. Dan kesunahan mengucapkan takbir berakhir setelah imam sudah melakukan sholat id. Jadi setelah imam sudah takbiratul ihram untuk melakukan sholat id, maka kesunahan takbir itu sudah selesai. Walayusannu takbiru lailata idil fitri akibat sholat. Tidak disunahkan di malam hari Idul Fitri mengucapkan takbir setelah sholat. Walakinan nawawi fil adkar ikhtaro annahu sunnah. Akan tetapi Imam Nawawi berpendapat di dalam kitabnya yang bernama Kitab Adhkar, beliau memilih pendapat yang mengatakan kesunahan mengucapkan takbir di malam Idul Fitri setelah melakukan sholat. Thumma syara'a fi takbiril muqayyad. Lalu musannif, pengarang takrib, menjelaskan tentang takbir muqayyad. Faqala wa yukabbiru fi idil adha khalfa salawatil mafrudat min mu'addatin wa fa'itah. Di hari raya Idul Adha disunahkan setiap selesai melakukan sholat 5 waktu disunahkan untuk mengucapkan takbir. Baik sholat yang dilakukan adalah sholat yang ada di dalam waktu, artinya sholat ada, atau sholat yang di luar waktu, atau sholat qadha atau sholat fa'itah. Jadi setelah melakukan sholat disunahkan untuk mengucapkan takbir. Wa kada khulfa rotibah wa naflin mutlakin wa sholati janazah. Dan kesunahan itu tidak hanya berlaku untuk sholat fardu, tetapi berlaku juga untuk sholat rotibah, yaitu sholat yang mengiring-iringi sholat fardu, dan juga sholat sunnah mutlak. Sunnah mutlak artinya sholat sunnah yang tidak dibatasi waktu, dan juga sholat janazah. Jadi seseorang yang mensolati janazah dan sholat itu dilaksanakan di hari raya Idul Adha, maka setelah sholat janazah juga masih disunahkan mengucapkan takbir. Min subhi yaumi arafata ilal asri min akhiri ayami tasyrik. Takbir muqayyad atau takbir yang disunahkan di Idul Adha dimulai dari subuh hari Arafah. Jadi mulai tanggal 9 setelah subuh itu sudah disunahkan untuk mengucapkan takbir, dan berakhir hingga waktu asar di akhir hari tasyrik. Jadi tanggal 13 Dzulhijjah di akhir hari tasyrik setelah asar itu kesunahan takbir sudah selesai. Jadi dimulai tanggal 9 subuh dan berakhir tanggal 13 asar. Wasighatu takbir Allahu Akbar. Nah, ini sighat atau kalimat takbir yang sunah diucapkan. Di sini tidak saya artikan ya, kalimatnya hanya saya baca. Kalimat takbir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa 'azama al-ahzaba wahdah.